Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, wa amma nun. Intahina min al-alif. Sah? Idan kam akhadna min alamat rafa'. Awalan الضمة فتكون في كم مواضع أربع مواضع وما هي اسم مفرد نعم ثم تكسير ثم وانا سالم المضارع الذي نعم لم تصل بآخره شيء والألف وأما الألف فتكون علامة للرفع في موضعين وفي موضع واحد التثنية خاصة طيب ومحمل عليه بالطبع طيب إذن الآن النون قال المؤلف رحمه الله وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة طيب أما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية وضمير جمع وضمير المؤنثة المخاطبة كم ثلاثة لا خمسة لماذا لأن ضمير التثنية اثنان حاضرا وغائبا وضمير الجمع اثنان حاضرا وغائبا وضمير المؤنثة واحدة المخاطبة طيب إذن صار واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمسة مواضع أو خمسة أنواع ada lima macam oleh karena itu sering dijuluki dengan af'al al-khamsah. Af'al al-khamsah. Fi'il-fi'il yang lima. Yang digandeng dengan domiru tasniyah yang hadir. Kayak apa? Mal misal. Domiru tasniyah hadiran. Apa maknanya hadiran? Orang kedua yang hadir di hadapanmu. Apa contohnya? Taktubani. Taib. Kalau yang gaiban, yaktubani. Gaib orang ketiga. Taib domirul jama' yang hadiran. Kaif? Misal. Taktubuna. Wa gaiban, yaktubuna. Yang hadir maksudnya antum. Sedangkan yang gaib, hum. Adapun domir mu'annasa muqatabah, anti. Taktubina. إذن حصلنا خمسة أنواع خمسة أنواع dan sudah pernah kita singgung istilah af'alul khamsah tidak tepat karena fi'ilnya banyak bukan cuma lima tetapi yang lima apanya modelnya lima sehingga yang lebih tepat istilahnya amsilatul khamsah lima model modelnya lima adapun fi'ilnya sangat banyak bukan cuma lima berarti bukan af'alul khamsah, tetapi amsilatul khamsah. Misalul awal, taktubani. Misalul sani, yaktubani. Wasalis, taktubuna. Warrabi', yaktubuna. Walkhamis, taktubina. Kullu hadhil khamsah, al-amsila, marfu'un bimada? Bisubutin nun. Marfu'un bisubutin nun. Dia rafa'nya dengan adanya nun. Karena nanti ketika nasab, ketika dia jazm, hilang nunnya. Baik. Kembali kepada matan. Fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudari idha tasala bihi dhamiru tathniyah. Nahu, contoh. Wan najmu was syajaru yasjudan. Aina syahid? Yasjudani. Haythu? kana marfu'an li'annahu lam yattasil bi tidak didahului nawasib wal jawazim fil mudhari'nya, maka dia marfu'. Wa alamat rafi'i thubutun nun. Wa dhamir jam'in. Contoh, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Atabnuna, hadha huwa syahid. Bikulli ri'in ayatan ta'basuna. Hadha misalu thani. Aw syahid thani. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Tattakhiduna aydan. Misal. Wa syahid. La'allakum takhludun wa takhludun. Masya Allah. Aya wahidah. Hasalna arba'a syawahid. Walladina yu'minuna bil ghaibi. Walladina yu'minuna bil ghaibi. Unzuru. Al-an ata bimithal. Fi'l al-mudari' yattasil biwawi al-jama' walakin lil-ghaib. Yang tadi semua bil-hadir. Antum tabnuna, ta'bathuna, tattakhiduna, takhluduna, semuanya dalam keadaan hadir. Antum, antum ta'khudun, antum tabnun, antum ta'bathun. Baik. Wal ayat alladhi ba'dah, walladhina yu'minuna wawil jama' lakin للغائب هم يؤمنون أو ضمير المؤنثة المخاطبة أو ضمير مؤنثة المخاطبة contohnya أتعجبين من أمر الله أتعجبين من أمر الله. Dan ini paling bagus contoh dengan ayat. Lima, karena Allah sudah menyatakan Quranan Arabian. Quranan Arabian, bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang fusha. La'allakum ta'akhilun. Sehingga apa yang ada dalam Quran semuanya tepat dengan nahu, cocok dengan Arabiyah, dengan berbagai macam tata bahasa Arab. Sehingga dia menjadi saksi, menjadi bukti bahwa ini bahasa Arab yang seperti ini yang benar. Sehingga beliau mendatangkan contoh dari ayat-ayat Al-Quran. Ata'jabina min amrillah. Apakah anti ta'jabina min amrillah? Nah, ketika dikabarkan kabar gembira akan mendapatkan anak, terkejut. Si Zakaria, apakah dalam keadaan aku setua ini? Apakah dalam keadaan aku sudah tua, suamiku sudah tua renta? Ata'jabina min amrillah? Apakah engkau, kepada siapa? Pada perempuan. Anti. Ata'jabina? Apakah engkau merasa heran dengan perintah Allah Ta'ala atau dengan ketentuan Allah? Taib, kita lihat syarahnya. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i niyabatan anid dhammah. Sekarang niyabah, karena bukan asal. Yang asal adalah dhammah. Sehingga yang lain semuanya niyabatan anid dhammah. Alif, niyabatan anid dhammah. Nun, niyabatan anid dhammah. Fil fi'lil mudhari' idza ittasala bihi dhamir tathniyah. Yaitu pada fi'il mudhari' yang bergandeng dengan dhamir tathniyah. Hadiran kana atau ghaiban. Hadiran kana nahu antuma qa'imani antuma qa'imani. Sahih hadzal misal? Khata. Karena al-mu'allif karena syarih ata بإسم قائمان. الصحيح أنتما تقومان. كان sedang berbicara tentang fi'il mudhari'. وهذه زلة. Ini tergelinciran beliau. Kamu lingkari, kamu ganti taqumani. Dhamir tasniyah. Nahu, contoh yang hadir. Karena contohnya di atas, di dalam matan, hanya yang gaib. Yasjudani. Sah? Hanya yang gaib. Sedangkan yang hadir tidak ada contohnya. Fasyarih ata bimithal al-hadir. Qala nahu antuma taqumani. Kamu berdua berdiri. Au ghaiban atau ghaiban. Contoh yang ghaib. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang-bintang dan pepohonan sujud. Keduanya sujud. I'rabuhu alwaw ibtidaiyah. An-najm mubtada. Marfu'un bilibtida. Wa alamat raf'ihi dhammu akhirihi. Wasyajar ma'tufun alaih. Wa ma'tufun alaih. Ma'tufun ala marfu' marfu'. Yasjudani fi'lun mudari' marfu'un. Limada marfu'? Litajarrudihi 'anil nawasib wal jawazim. Litajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Karena dia bersih, tidak terkena penjazam, tidak terkena penasab. Tidak terkena adawatun nasbi, tidak pula terkena adawatul jazmi. Wa huwa marfu', maka dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'alil khamsah. Ini yang perlu dikasih garis atas atau dikasih stabilo. Ini syahid. Hadha huwa asyahid. Bahwa i'rabnya adalah dikatakan marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Tanda rafa'nya adalah keberadaan nun. Limadha? Li'annahu min al-af'alil khamsah. Mada kulna? Al-asah? An-naqul? Al-amthilatil khamsah. Jayib. Wa alifu tasniyah. Masih belum selesai i'rabnya. Setelah dikatakan tanda rafa'nya thubutun nun, maka setelah itu dikatakan wa alifu tasniyah. Adapun alifnya. Dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'iluh. Dia adalah dhamir yang muttasil di tempat rafa' sebagai pelaku, sebagai fa'il. Wa jumlatul fi'il wal fa'il fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Sedangkan jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il di tempat rafa' fi mahalli raf'in khabar. Khabar dari mubtada. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Yasjudan khabar di mubtada. والمراد بالنجم النبات الذي لا ساق له كالبطيخ مأخوذ من نجم إذا ظهر والشجر ما له ساق يقوم عليه كالنخل. Beliau menafsirkan, dan ini enggak berkait dengan masalah nahu, tidak berkait dengan masalah nahu, tapi berkait dengan masalah makna. والنجم yang sering kita pahami bintang dan pepohonan sujud, disebutkan bahwa makna najm ada makna yang lebih mengena di sana, yaitu an-najm bermakna nabat alladzi la saqa lahu, pohon-pohon yang tidak punya batang, pohon merambat seperti bitih. Apa bitih? Semangka atau apa lagi yang sejenisnya, labu siam misalnya, atau labu yang lain yang besar, semuanya merambat dia. Itu dikatakan najam. Sedangkan syajar itu yang punya batang, pohon. Makhudun min najam ida zahara. Diambil dari kata najama kalau zahara. Najama itu muncul. Najama. Bintang karena muncul di langit dikatakan najm. Pohon tadi yang merambat karena muncul dari bumi dikatakan najm. Wasyajar malahu saq. Sedangkan syajar adalah yang memiliki batang. Yaqumu alaihi. Yang memiliki batang yang dia berdiri di atasnya. Di atas batang tersebut. Seperti pohon korma, pohon mangga, pohon apa lagi. طيب والمراد بالسجود في حقهما الخضوع والانقياد له تعالى بما يريده منهما انقياد الساجد من المكلفين. Yang dimaksud dengan sujud, kata beliau, min haqqihima, yaitu sujud dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khudu', tunduk, walinqiyad, terikat dengan berbagai macam apa yang Allah aturkan pada mereka, pada benda-benda tersebut, pada pohon-pohon tersebut. Bima yuriduhu, apa yang Allah kehendaki daripadanya. Inqiyadus sajid minal mukallafir, seperti terikatnya orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza barakallahu fikum, bukan bidangnya dia, bukan bidangnya penulis. Penulis bukan ahli tafsir. Dia adalah ahli nahwu, ya, nahwi. Sehingga berbicara nahwu. Ketika berbicara tafsir, kita baca tafsir para ulama bahwasanya makna sujud tersebut disebutkan dalam ayat lain, tetapi kalian tidak tahu bagaimana sujudnya mereka, bagaimana tasbihnya mereka. Sehingga ini termasuk, tetapi bukan hanya ini. Artinya taatnya pohon-pohon tadi termasuk tunduk. Tetapi sujud bermakna sujud kita imani, walaupun sujudnya pepohonan kita tidak tahu seperti apa. Baik, ini lebih am sifatnya. Tidak dikhususkan dan tidak diselewengkan pada makna lain yang akhirnya bukan sujud. Sujud maknanya bukan sujud. Terikat dengan ketentuan takdir. Bukan itu barakallahu fikum. Kalau terikat dengan ketentuan takdir berarti orang kafir pun sujud. Ya Pak ya. Karena orang kafir terikat dengan ketentuan takdir. Ditakdirkan begini, ikut mereka. Bukan itu. Sujud adalah sujud. Hanya saja kita tidak tahu sujudnya mereka seperti apa. Selesai. Nah. Ala kulli hal, pelajaran kita pelajaran nahwu, kita kembali kepada makna atau kepada apa yang dibahas tentang nahwu. Aw ittasala bihi dhamiru jam'in. Berarti apa yang perlu kita kasih garis atas dan kita ingat-ingat, bahwa i'rabnya thubutun nun. Alamat raf'ihi thubutun nun li'annahu minal amthilatil khamsah. Aw ittasala bihi dhamiru jam'in. Yang kedua, kalau terkait atau bergandengan dengan dhamir jama'. Mahu dhamir jama'? Waw. Wawul jama'ah. Wawul jama'ah. Hadiran kana aw ghaiban. Sama saja apakah yang hadir atau yang gaib. Yang hadir antum. Yang gaib hum. Yang hadir orang kedua. Yang gaib orang ketiga. Contoh. Nahu. Atabnuna, apakah kalian membangun bikulli ri'in ayatan ta'basun? Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun, dan kalian membikin berbagai macam bikinan-bikinan agar kalian bisa kekal. Ini bikin berbagai macam peralatan-peralatan supaya kalian bisa kekal di dunia. Ya Rabbuhu, alhamza lil istifham. Wa huwa istifhamun. Istifhamu taqri'in wa taubih. Pertanyaan ini pertanyaan untuk menegur dan menjelekkan. Apakah kalian akan membangun segala macam bangunan-bangunan tinggi supaya kalian bisa bersenang-senang, kemudian kalian bikin berbagai macam peralatan agar kalian bisa kekal? Ini taubih, menjelekkan mereka ahlu dunia, orang yang lebih mementingkan dunia. Wa mahalu taubih jumlata ta'bathun. Sedangkan sisi yang dicercanya adalah kalimat ta'basun. Ta'basun melakukan segala macam kesia-siaan. Wa tabnuna fi'lun mudhari'un marfu'. Sekarang i'rabnya. Tabnun fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasib wal jawazim. Wa alamat raf'ihi thubutun nun. Sama i'rabnya, alamat raf'ihi thubutun nun. Hanya saja kalau tadi domirnya alif, sekarang domirnya waw. Wawawul jama'ah. Sedangkan wawul jama'ah, domirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Tadi, aliful isnain. Domirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Sekarang, wawul jama'ah, domirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Bikullin, atau bikulli jarun majrur wa huwa mudhafun, kulli mudhaf wa ri' mudhafun ilayh. Ayah maf'ul bihi, Kalau yang cetakannya seperti saya, sebut fi'il, itu salah cetak. Bukan fi'il, tapi maf'ul. Ayah maf'ulun bihi. Wa alamatu nasbihi, tentunya mansub. Maf'ulun bihi, mansub. Wa alamatu nasbihi, fathu akhirihi. Sedangkan tanda nasabnya difathahkan di akhirnya. Ta'basun. Fi'lan mudhari' marfu'. Litajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Wahuwa marfu'un wa alamatu rafi'ihi thubutun nun. Sama persis i'rabnya. Dan kalau mau dilanjutkan juga sama. Li'annahu minal amthilatil khamsah. Wawu al-jama'ah, sedangkan wawu al-jama'ah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Tayyib? Sama, persis. Qala Abu al-Baqa, wa jumlatu ta'basun hal min ad-dhamir fi tabnun. Ini qawlun akhar, pendapat lain. Yang mengatakan bahwa jumlah ta'basun itu hal. Min ad-dhamir. Di dalam tabnun. Wa tattakhiduna i'raban. Sampai di sini dulu. Ta'batun hal minad dhamir fi tabnun. Engkau membangun ta'batun. Atabnuna bi kulli ri'in ayatan. Ayatan maf'ulnya. Apakah kamu membangun segala macam bangunan sebagai ayatan? Ta'basun. Kamu membangun dalam keadaan sia-sia. Itu maknanya. Kalau dalam keadaan sia-sia berarti apa? Hal. Dia setelah di'irabkan sebagai fi'il ila akhirihi, fi'il mudhari selesai. Dan dia di tempat jumlahnya di tempat nasab hal. Keadaan. Artinya kalian membangun segala macam itu keadaannya ta'basun. Abasan. Kesia-siaan. Dalam keadaan sia-sia. Itu menurut Abul Baqa. Taib. Watattakhiduna i'rabuhu ka'i'rabi tabnun. Ka'i'rabi tabnun. Bagaimana berarti? Tattakhiduna fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasib wal jawazim wa alamatu rafihi thubutun nun li'annahu minal amthilatil khamsah. Terus, belum selesai. Wal wawu dhamir muttasilun fi mahalli raf'in na'am fa'il. Makanya enggak diulangi oleh beliau karena sama persis. I'rabuhu ka i'rabi tabnun. Masani' maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi fathu akhirihi. La'allakum la'alla harfu tarajjin. Harfu tarajjin. Dikasih harakat supaya jangan salah baca. Apakah tariju, taruju, masih bisa sekian harakat di situ. Tarju juga tulisannya begitu kalau dalam keadaan majzum. Ini tarajjin. Kasratainnya. Tanwinnya, iwadan anil harf. Menggantikan satu huruf. Asalnya taraji. Tapi karena dia nakarah, tarajin, maka ya-nya tergantikan, terwakili dengan nun. Huruf yang bermakna harapan. Wanasbin, karena dia menasabkan. Harfu tarajin wanasbin. Begitu. Tansibul isma, watarfa'ul khabar. Menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya. La'allakum. Wal-kaf. Dhamir muttasilun fi mahal nasbin ismuha. Kaf, dhamir muttasil. Di tempat nasab sebagai isimnya. Isim la'alla. Belum selesai. Itu baru kafnya. Wal-mim. Lil-jama'. Wal-mim. Lil jama' yang biasanya kum kalian i'rabkan dengan satu kesatuan, ternyata sesungguhnya dhamirnya hanya kaf, wal kaf begitu. Adapun mimnya lil jama' untuk menunjukkan jama'. Qalat wa jumlah takhludun min al-fi'l wal fa'il fi mahalli raf'in khabar wal ayatani al-madhkuratani khitabun min Nabi Lahud liqaumihi. Ayat ini, dua ayat yang tersebut ini, pembicaraan dari Nabiullah Hud alaihi salam kepada kaumnya. Muwabbikhan, untuk menjelekkan apa yang mereka perbuat dari mementingkan dunia. Alal umuril madhkurah, atas perkara-perkara yang disebut tadi. Atabnuna bikulli ri'in, apakah engkau membangun di tempat-tempat yang tinggi? Ri' ay fi mahallin murtafi', tempat yang tinggi seperti gunung-gunung dan lainnya. Wa qala Abu Ubaidah huwa at-tariq, kata Abu Ubaidah itu adalah jalan. Ay bina kal 'alam litahtadi, bisa pula maknanya membangun sesuatu di tempat-tempat yang tinggi sebagai tanda-tanda. Kal 'alam, seperti rambu-rambu. Litahtadi bihi al-marrah, agar orang yang berjalan tahu. Ini tanda ke sana, ini tanda ke sini, ini tanda bahaya ini, tanda bahaya itu. Yang wala hajata lakum ilaih, yang semua itu semuanya enggak perlu. Artinya kalian bangun di tempat-tempat tinggi, tanda-tanda begini-begini, semuanya ta'bathun, sia-sia. Walakin ta'bathun, ay ta'maluna ma la fa'idata fih. Ta'bathun, kalian kerjakan apa yang ada faedahnya. Lianahum kanu yahtaduna bin najmi, karena mereka cukup mendapatkan petunjuk dengan bintang-bintang dalam safar-safar mereka. Tidak perlu membangun sekian tanda-tanda. Aw tattakhidunaha 'ala at-tariq tajtami'una biha wa ta'bathun. Atau makna kedua, jadi ini tafsir, memang demikian tafsirnya. Satu bermakna mereka membangun tempat-tempat yang tinggi sebagai tanda-tanda yang sesungguhnya enggak perlu karena cukup dengan bintang-bintang. Ada makna kedua, kalian membangun bangunan yang tinggi untuk kalian berkumpul di sana, wa ta'basuna, untuk melakukan segala kesia-siaan di dalamnya. Ayat taskharuna biman yamurru bikum, yakni kalian memperolok-olokkan orang yang lewat bermain-main di sana, itu pun kesia-siaan. Sehingga tidak bertentangan antara keduanya, memang demikian. Mereka bangun kesia-siaan dalam berbagai macam bentuk kesia-siaan. Pertama, tidak berfaedah bangunannya. Kedua, dipakai untuk kesia-siaan. Wa tattakhiduna masani'a, dan mereka membangun atau mengambil berbagai macam masna. Birakan wa hiyadan, kolam-kolam renang atau berbagai macam haud, ya, telaga-telaga di bawah, di bumi, tahtal ardi. Yajtami' fiha ma'ul matar, yang terkumpul di sana air hujan. Watusamma bisaharij, yang sering dinamakan pula dengan saharij. Taf'aluna dhalika la'allakum takhludun. Kalian lakukan untuk apa? Kalian ingin kekal. Jangan sampai kehabisan air. Sehingga ketika hujan terkumpul di satu kolam, satu danau besar. Airajin al-khulud, karena kalian ingin takhludun fid dunya, ingin kekal di dunia. Li'inkarikumul ba'ath, karena kalian mengingkari kebangkitan. Qanibidina azakumullah. Bisakah ketika ditafsirkan dalam bentuk-bentuk lain? Bisa, karena ayat ini am sifatnya. Artinya kalian membuat bangunan-bangunan pencakar langit, kalian membuat berbagai macam bendungan-bendungan, kalian bikin untuk apa itu? Untuk kehidupan kalian, kalian seakan-akan pengen kekal di dunia. Tetapi toh ketika datang ajal, kalian tetap mati. Walaupun persediaan air cukup, walaupun bangunan megah, walaupun segala macam tanda-tanda untuk keselamatan lengkap, kalau datang ajal, tetap mati. Fala'alla ala babiha, maka la'ala di sini ala babiha. La'ala di sini sesuai dengan babnya, yaitu tarajjin. Yaitu tarajjin. Mengapa harus ada keterangan ala babiha? Karena kadang-kadang dalam Al-Quran, la'alla ja'a ala ghairi babiha. Karena dalam Al-Quran, kadang-kadang la'alla tidak atas babnya. Tidak bermakna seperti mana aslinya la'alla. Contoh, ketika Allah menyatakan la'allakum tashkurun. Atau Allah katakan la'allakum tattaqun. Apa maknanya? Harapan? Tidak. Allah tidak berharap pada siapapun. Maka la'alla bagi Allah dalam Al-Quran sering bermakna niscaya. Berarti la'ala bagi Allah bukan taraji, bukan tawakkul. Bagi Allah kepastian. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. La'allakum. Disebutkan. Fattabi'uhu. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum. Dalikum wasakum bihi la'allakum. Tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan pada kalian. Agar kalian bertakwa. Apakah ini harapan? Bukan. Bagi Allah, kepastian. Ini wasiat Allah pada kalian. Niscaya kalian akan bertakwa. Kalau kalian pegang, niscaya kalian akan bertakwa. Bukan taraji. Bukan taraji. Maka yang begini disebut ala ghairi babiha. Ala ghairi babiha. Tetapi ayat ini lihat. Apakah kalian membangun bangunan-bangunan, membuat pencakar langit, atau kalian membuat berbagai macam tanda-tanda di gunung-gunung? Dengan kesia-siaan, kalian bikin berbagai macam bendungan-bendungan, menampung air hujan, segala macam. Agar kalian bisa kekal. Nah, di sini kalimat agar kalian bisa kekal, ala babiha atau ala ghairi babiha? Ala babiha. Karena inilah ala dari mereka. Orang-orang tadi. Bukan Allah menyatakan semoga. Kalau Allah menyatakan semoga kalian, maka maknanya pasti. Tetapi ini mereka. Kalian berharap. Dan ini taubih, menjelekkan mereka. Apa kalian ingin kekal? Enggak bisa. Apakah kalian ingin terus hidup di dunia dengan berbagai macam yang kalian bikin? Enggak bisa. Ini taubih untuk mereka. Sehingga, la'alla ala babiha. Titik. Au ghaiban. Atafun ala mana? Ala hadiran. Kan dikatakan wawul jamaah tadi, hadiran. Nahu kada wa kada, au ghaiban, atau ghaiban. Sebagai contoh, al-madhkur, dalam contoh, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada yang ghaib. Ay bima ghaba anhum minal umuril akhirah. Maksudnya beriman kepada semua yang ghaib dari mereka, tentang hari akhir misalnya, kebangkitan, dan apa yang setelah kebangkitan. Itu semua umur ghaibiyah. Wa yuraduhu alladina ismu mausul fi mahalli jarrin sifah lil muttaqin. Di tempat jar dia. Dari mana tahunya tempat jar? Hah? Karena kita mengetahui ayat sebelumnya. Hudan lil muttaqin. Alladina yu'minuna bil ghaibi. Siapa hudan lil muttaqin? Muttaqin itu siapa? Muttaqin itu yang. Ada disifati. Disifati. Lil muttaqin alladina yu'minuna bil ghaibi. Sifat lil muttaqin. Min qawlihi hudan lil muttaqin. Wa yu'minuna fi'lun mudari'un marfu'un. Wa hadha huwa syahid. Hadha huwa asyahid. Marfu'un litajarrudihi anin nasib wal jazim. Wa alamatu raf'ihi. Tanda rafa'nya subutun nun. Liannahu minal af'alil khamsah. Liannahu min al-af'al al-khamsa wa wawul jama'ah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il, sedangkan wawunya dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il, sama dengan yang sebelumnya. Wa jumlatul fi'il wal fa'il silatul mausul, jumlah dari fi'il wal fa'il dia sebagai silah terhadap mausul alladina la mahalla laha min al-i'rab. Silah tidak dibahas i'rabnya. Wal a'id dhamir. Yang penting kamu lihat pada silah ada dhamirnya. Yang kembali kepada alladina. Disebut a'id. A'id yang kembali kepada mausul. Mana a'idnya di sini? Wal a'id ad-dhamir. Dhamir yang terkandung di dalamnya. Hum. Yu'minuna. Hum-nya kembali kepada alladina. Sedangkan bil ghaib jarun wa majrun muta'alliqun bi yu'minun. Indah. Ini selesai. Al-waw. Yang ittasala bihi wawul jama'ah. Baqiyah thalith. Baqiyah al-thalith. Aw ittasala bihi domirul mu'annasatil mukhatabah. Atau bergandeng dengan domir mu'annasa mukhatabah. Dan ini tidak pakai hadiran kana atau ghaiban. Sebab yang ada hanya yang hadir. Yang ghaib tidak ada. Karena ini untuk anti. Anti taktubina. Anti taf'alina. Misal, ata'jabina min amrillah. Ay kudratihi. Apakah engkau terkejut dengan kekuasaan Allah? Wa irabuhu al-hamza lil-istifham. Hamzah tul istifham. Dan istifhamnya di sini, inkari, pengingkaran. Ta'jabin, fi'lun mudari' marfu'. Hada huwa syahid. Ta'jabin fi'lun mudari'un marfu'un li tajarrudihi anin nawasib wal jawazim, au nasib wal jazim, wa huwa marfu'un. Ma'alamat rafi'hi, thubutun nun, keberadaan nun, itu tanda rafa'nya. Li'anahu minal afa'alil khamsah, karena dia termasuk afa'alil khamsah, au amtilatil khamsah. Wa ya'ul mu'annasatil mukhatabah. Kemudian baru ya'nya di i'rab. Ya'nya, ya'ul mu'annas al-mukhatabah, domirun, muttasilun, fi mahalli raf'in fa'il. Sedangkan min amri, jarunu majrur. Wa huwa mudaf. Amrnya mudaf. Wa lafdul jalalah mudafun ilayhi. Wal jarul majrur muta'alliqun bita'jabina. Intaha. Allah khasana. Hal hunaka soal? Akhadna idhan. Alamat al-rafa. Idhan intahayna. Min mada? Min alamat al-rafa. Kam alamat al-rafa? Arba'ah. Arba'at alamat. Mahiya? Al-dhamma. Wa? Wal-waw? Al-dhamma. Wal-alifu. Wal-nun. Wa mana? Wal-waw. Arba'ah. Nam tahin ba'da hadha? Aw nantadir hatta antahayna min alamat an-nasab. Mau ulangan sekarang? Atau nunggu sampai alamat an-nasab selesai dan alamat masih panjang. Terlalu banyak. Terlalu sedikit. Kalau tanda rafa' sih terlalu sedikit. Kurang banyak bahannya. Turaji'u antum. InsyaAllah. Namtahin faj'atan. Tiba-tiba. Entah kapan ulangannya. Al-Muhim tiba-tiba keluarkan kertas lembar, tulis. I'rabkan jumlah-jumlah berikut. Sehingga kalian harus selalu siap. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.